sudah kehendak takdir kita berdua berjumpa dan bercinta berpisah pula. Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain, ku tak berdaya. Kandaku kasih, bukan aku tak sudi menerima cintamu setulus hati. Asal engkau bahagia, rela ku melepasmu. Berpisah sayang, ku kirim doa, semoga kau bahagia.